rambut kau katakan padaku bahwa semua ini harus kita akhiri. Perbedaan dirimu dan aku yang membuat kita harus terima. Mencintaiku dan aku tak ingin.